Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Lo harus gerak, lo harus gerak. Oh temanku, lo harus gerak. Jika Tuhan mengizinkan, pasti menang. Ayo maju, ayo maju. Oh temanku, ayo maju. Jangan takut, jangan mundur. Oh temanku, ayo maju. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti menang. Coba, oh temanku, ayo maju. Andai Tuhan mengizinkan, pasti menang.